Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bahaya-bahaya kemaksiatan. Kita lanjutkan. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala: وذكر ابن أبي دنيا عن وهب بن منبه. ابن أبي دنيا رحمه الله تعالى menyebutkan dari Wahab bin Munabbih dalam kitab beliau Al-Uqubat dan juga dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي. نبي داود عليه السلام ketika terjatuh kepada suatu kesalahan, beliau berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku. قال قد غفرت لك. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh aku telah mengampunimu. Ini menunjukkan bahwasannya para anbiya pun kadang-kadang terjatuh kepada kesalahan. Tapi tentunya mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam pernah terjatuh kepada suatu kesalahan. Dikarenakan kesalahan tersebut menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga. Nabi Adam alaihissalam pun langsung bertobat kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam. Hingga beliau mengatakan, wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku, engkau tidak merahmatiku, niscaya aku termasuk di antara orang-orang yang merugi. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, naik kapal, perahu, hingga akhirnya beliau dimakan oleh ikan yang besar. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau. Maha suci engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Walaupun dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi Daud alaihissalam ketika terjatuh kepada suatu kesalahan, beliau langsung memohon ampun kepada Allah, mengatakan, Ya Rabbi, ighfirli. Wahai Rabbku, ampuni aku. Sehingga Allah pun mengatakan, Qad ghafartu laka. Aku telah mengampunimu. Wa alzamtu 'araha bani Israel. Dan aku bebankan aib dan celanya kepada bani Israel. Nabi Daud termasuk di antara bani, termasuk nabi dari kalangan bani Israel. Qala ya Rabbi kaifa wa anta al-hakamul adl la yadhlimu ahada. Nabi Daud mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana engkau melakukan hal itu? Padahal engkau adalah zat yang maha bijaksana, yang maha adil, yang tidak menzalimi seorang pun. Ana a'malu khati'ata wa tuzzimu aroha ghairi. Saya yang melakukan kesalahan. Dan engkau bebankan aib dan celaknya kepada selainku. Fa'ahwa Allahu ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Daud alaihissalam. Innaka lamma amiltal khati'ata lam yu'ajjilu alaika bil inkar. Dikatakan engkau ketika melakukan suatu kesalahan, mereka tidak bersegera untuk mengingkarimu. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala timpakan aib dan celaknya kepada mereka. Dikatakan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Nah. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Di mana apabila diam daripada kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka hukuman yang Allah akan berikan sifatnya menyeluruh kepada orang yang diam, yang tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak khusus kepada pelaku kemaksiatan saja. Tapi dampaknya dan juga hukumannya menaik orang seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Disebabkan tidak mengingkari kemungkaran. Dan apabila pelaku kemaksiatan tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat. Tapi tidak dicabut dari orang yang tidak mengingkari kemungkaran sampai mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Daud alaihissalam disebutkan tadi melakukan kesalahan. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pun mengampuni. Tapi kaumnya ketika tidak segera untuk mengingkari kemungkaran tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala bebankan aib dan celaknya kepada mereka. Sehingga walaupun pelaku kemaksiatan kaum tersebut tidak bertobat, disebabkan tidak mengingkari kemungkaran tersebut, maka hukuman tidak dicabut dari mereka. Nah, Walakara Ibnu Abi Dunya. Abi Dunya yang menyebutkan an Anas Ibnu Malik, dari Anas Ibnu Malik. Masih dalam kitabnya Al-Uqubat. Hukuman-hukuman, sisaan-sisaan. Beliau menyebutkan dari Anas Ibnu Malik, annahu dakhala ala Aisyah. Sesungguhnya Anas Ibnu Malik masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Huwa wa rajul akhar, beliau dan laki-laki yang lain. Wa qala la rajul, berkata seorang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, min hadis minin beritahukan kepadaku tentang gempa, zalzalah, ya, keguncangan. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Ya, zalzalah ini maknanya gempa. Ya. Tapi kalau dalam ayat tadi, ketika hari kiamat, bumi digoncangkan dengan goncangan sangat kuat. Orang tadi mengatakan, wahai ibunda kaum mukminin, beritahukan kepadaku tentang gempa. Faqalat Aisyah mengatakan, idza sabahu az-zina, ketika mereka menghalalkan zina, membolehkan zina. Ya. Ini sebab terjadinya gempa. Ketika manusia menghalalkan zina. Ya. Kenapa dikatakan zina ini? Secara fitrah, secara akal saja, menunjukkan perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji. Ya. Fitrah, tabiat asal manusia menolak perbuatan tersebut. Fitrah manusia menganggap zina itu perbuatan hewani, perbuatan orang yang tidak memiliki akal. Apalagi secara dalil-dalil jelas sekali keharamannya. Bahkan ahlul kitab pun mereka mengingkari perbuatan zina. Zina perbuatan yang jelek, fahisyah. Ketika mereka sudah menghalalkan zina, ini sebab terjadinya gempa. Nah, banyak sekarang orang yang menghalalkan zina. Dibungkus dengan bungkus yang membuat samar bagi yang tidak mengetahui hakikatnya. Diistilahkan dengan mut'ah, misalkan nikah kontrak. Bahkan sebagian mereka mengiming-iming kemaksiatan yang jelek, yang keji ini dengan pahala yang besar. Barang siapa yang rela dimut'ah, nikah kontrak, nikah hanya untuk satu hari, dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, disebutkan pahalanya demikian dan demikian. Tanpa ada landasan dalil yang sahih yang jelas. Sebaliknya, dalil-dalil yang sahih yang jelas menyebutkan tentang haramnya nikah mut'ah. Memang pada awalnya sempat dihalalkan, tapi setelah itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga enggak ada pahala ketika seorang melakukan nikah mut'ah. Yang ada hanyalah dosa dan dosa. Nah, dan termasuk ke dalam perbuatan zina. Tapi sekarang banyak orang yang menghalalkan zina. Dengan mengistilahkan tadi, mut'ah, nikah, kontrak, dan lain sebagainya. Paling diharamkan dalam syariat. Nah. Washaribul khamar. Dan ketika mereka minum khamar. Minum minuman keras. Nah. Setiap yang memabukkan, itu adalah khamar. Banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu diharamkan. Sebagian orang ada yang menghalalkan khamar. Khamar itu gak apa-apa kalau sampai tidak memabukkan. Yang haram itu kalau minum khamar sampai memabukkan. Ini kaidah yang batil. Pendapat yang batil. Bahkan Rasulullah jelas menyatakan, setiap yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Kalau minum satu gelas bisa memabukkan, maka minum satu tetes pun diharamkan. Wadarabu bil ma'azif, dan ketika mereka memukul-mukul alat musik, bermain alat musik. Sama alat musik pun termasuk di antara perkara yang diharamkan. Dan kalau Nabi SAW akan ada pada umatku ini orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Akan ada kata Nabi SAW yang demikian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukum asalnya haram. Coba kita perhatikan sekarang. Banyak yang menghalalkan alat musik. Dengan alasan gak apa-apa kalau nyanyiannya bukan nyanyian yang mengajak kepada syubhat. Diiringi dengan alat musik, gitar, dan sebagainya. Dari mana kaidah ini? Alat musik, walaupun lagu yang diiringi oleh alat musik tersebut, lagu-lagu yang mengumbar syahwat. Atau mungkin lagu-lagu yang dianggap nyanyian-nyanyian religius agama. Tidak boleh. Lebih parah lagi, sebagian mengatakan alat musik ini sebagai sarana untuk berdakwah. Nada dan dakwah. Dari mana alat musik ini dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah? Hukum alat musiknya sendiri sudah diharamkan. Tidak bisa dijadikan sebagai sarana berdakwah. Sarana berdakwah dengan perkara yang diharamkan tidak boleh. Adapun dibolehkannya rebana oleh Nabi SAW, ini ada dawabit, ada kaidah-kaidahnya. Pertama, yang dibolehkan hanya rebana, bukan gitar, bukan seluling. Kemudian yang kedua, itu pun dilakukan pada waktu-waktu khusus. Ketika Id, ketika walimatul urus pernikahan, tidak di semua waktu. Kemudian lagu atau nyanyian pun bukan menyeru kepada syubhat ataupun syahwat. Bahkan sebagian juga mengatakan yang melakukannya anak-anak kecil, bukan orang-orang dewasa. Sebagian mengatakan, kan musik serta lagunya ini bagus, melarang berbuat judi, melarang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, menasehati judi, meracuni keimanan dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan sekarang. Didengarkan lagu itu yang disebut dengan tadi lagu-lagu yang dalamnya nasihat. Tapi orang yang mendengarkannya sambil minum khamar. Yang mendengarkannya sambil bergoyang-goyang. Yang mendengarkannya sambil judi. Na'udzubillah. Sehingga yang dinikmati bukan isi dari lagu tersebut, tapi musik itu sendiri. Yang disebutkan sebagai seruling-seruling syaitan. Ini bahaya kalau sudah menghalalkan alat musik. Ini bisa menyebabkan gempa. Sebagaimana Aisyah mengatakan tadi. Ketika ditanya tentang terjadinya gempa, beliau mengatakan, apabila manusia sudah menghalalkan zina, meminum khamar, memainkan alat-alat musik, Qarallahu azza wa jalla fi samaihi. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Allah yang berada di langit cemburu kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Faqala lil ardi. Kun Allah mengatakan kepada bumi. Tazalzali bihim. Goncanglah, wahai bumi, untuk mereka. Goncanglah. Nah, terjadilah gempa. Baik itu bentuknya longsor, gempa, tsunami, dan sebagainya. Fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha 'alaihim. Kecuali kalau mereka bertobat dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Tapi kalau tidak, hadamaha 'alaihim. Hancurkan mereka. Kalau mereka bertobat, meninggalkan dosa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Tapi kalau mereka terus dalam keadaan seperti itu, Allah akan hancurkan. Qala ya ummal mu'minin, a'adaban lahum. Orang tadi mengatakan lagi, wahai ibunda kaum mu'minin, apakah ini sebagai adab bagi mereka? Qalat, bal maw'idatan wa rahmatan lil mu'minin. Aisyah mengatakan, hal itu merupakan nasihat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang menimpa orang beriman, gempa, tanah longsor, tsunami, atau lain sebagainya, musibah-musibah, kalau menimpa kepada orang yang beriman, ini sebagai mau'idhah, sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Supaya bisa mengambil pelajaran. Tentunya terjadinya gempa ada sebab-sebabnya tadi. Sebab yang paling utama kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ketika ingin dicabut dari musibah tersebut, hendaklah bertobat dan berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dikarenakan dengan adanya musibah, bagi orang yang beriman, sebab diampuni dosa-dosa. Musibah yang menimpa seorang beriman, sebab diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat kalau bersabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Nah. Wa nakalan wa adaban wa sukhban al-kafirin. Dan musibah-musibah tersebut, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya, sebagai siksaan, adab, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir. Faqala Anas, berkata Anas bin Malik, ma sami'tu hadisan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ashaddu farahan minni bihadil hadis. Tidaklah aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat membahagiakanku daripada hadis ini. Sehingga hadis ini menyebutkan tadi bahwasanya gempa atau musibah yang menimpa kaum mukminin ini sebagai mau'idhah wa rahmah, sebagai nasihat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga hendaklah kita mengambil pelajaran dari musibah-musibah tersebut. Terjadinya musibah, gempa, tanah, longsor dan sebagainya bukan sekedar fenomena alam. Bukan sekedar sesuatu yang biasa terjadi pada alam. Tapi itu semuanya ada hikmah yang harus kita ambil. Ada pelajaran yang harus kita perhatikan dari adanya musibah-musibah tersebut. Ya intinya, Allah hendak memperingatkan kita. Allah hendak memberikan nasihat kepada kita. Supaya kita mengambil pelajaran-pelajaran. Nah. Hadis tadi dipersisikan para ulama. Sebagian ulama mudhaifkan hadis tadi. Ya. Diriwayat oleh Imam Hakim. Sebagian orang menganggap gempa itu ya hanya fenomena alam saja. Sesuatu yang biasa terjadi. Ya. Hanya meneliti dari sisi keadaan alam. Lempengan ini, lempengan itu bergerak, lain sebagainya. Ya, tentunya kalau kita perhatikan siapa yang menggerakkan itu semuanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar fenomena alam. Bukan sekedar bergerak sendiri saja. Ada yang menggerakkannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentu ada sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan, menggoncangkan bumi tersebut. Nah, dan sebab utamanya tadi adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya hadisan mursalan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan suatu hadis yang mursal. Nah, masih dalam kitabnya Al-Uqubat. Innal arda tazalzalat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bumi ya bergoncang, terjadi gempa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bumi tersebut. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, uskuni, tenanglah wahai bumi. Fa innahu lam ya'ti laki ba'du. Sesungguhnya belum waktunya ya engkau hancur. Nah, belum waktunya engkau hancur. Belum saatnya terjadi hari kiamat. Summa tafata ila ashabihi, kemudian Rasulullah SAW melihat, menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, dan mengatakan, inna rabbakum la yasta'tibukum fa'atibu. Sesungguhnya Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan teguran kepada kalian. Maka ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ya. Rasul mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian sungguh memberikan teguran kepada kalian. Ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ketika terjadi gempa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran. Nah. Jika kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi terjadinya dikarenakan mungkin kebanyakan kita terlena dengan dunia. Sibuk dengan urusan-urusan dunia. Lupa, lalai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur. Dia menunjukkan Allah sayang kepada kita. Ya. Jangan sampai kita terus dan terus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan dengan kejerumusan yang sangat jauh. Ya. Sehingga bisa menghilangkan keimanan kita. Kalau sudah demikian, tentu adab yang Allah berikan sangat dahsyat lagi. Nah, sehingga sikap seorang mukmin, ya, ketika mendapatkan musibah berbeda-beda. Ya. Yang pertama ada yang murka, marah, tidak terima. Ini haram hukumnya. Ya. Ada juga di antara mereka yang bersabar. Ini wajib hukumnya. Ada yang lebih tinggi dari tingkatannya, ridha. Dia ridha. Ya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Kenapa bersyukur? Dikatakan dengan adanya musibah, teguran kepadanya. Supaya tidak terus terlena dengan dunia, melalaikan akhirat. Yeah. Dan juga dengan adanya musibah, sebab diampuni dosa-dosanya. Diangkat derajatnya kalau dia menerima. Bersabar dalam menghadapinya. Ini tingkatan mukmin yang tentunya tinggi derajatnya ketika mendapatkan musibah. Dia bersyukur. Nah, Summa tajaljalat bin nasi ala ahdi Umar ibn Khattab. Kemudian terjadi lagi gempa mengenai manusia pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ya ayuhan nas ma kanat hadhihi aljaljala illa an syai'in ahdastumu. Kata Umar, wahai sekalian manusia, tidaklah terjadi gempa ini melainkan dikarenakan suatu dosa yang kalian lakukan. Walladhi nafsi biyadih la in 'adat la usakinukum fiha abada. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kembali terjadi lagi seperti ini, aku tidak akan menempatkan kalian selama-lamanya padanya. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Ya. Masih diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Uqubat. Ya. Wahai manusia, tidaklah terjadi gempa ini melainkan dikarenakan suatu dosa yang kalian lakukan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memiliki dampak yang sangat besar. Memiliki bahaya yang sangat besar. Ya. Sebab gempa bumi, tsunami, ya, dan lain sebagainya adalah kemaksiatan. Bahkan kalau kita perhatikan, terjadi gempa di sana misalkan. Kita perhatikan, oh ternyata pantas Allah subhanahu wa ta'ala timpakan gempa kepada mereka. Dikarenakan ya, mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan. Ya, terjadi lagi gempa di sana. Nah, ketika diperhatikan ternyata penduduk kampung tersebut melakukan berbagai macam kedurhakaan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan kesyirikan dan kafiran. Nah, mesti Allah timpakan. Ada timpakan bencana kepada mereka. Nah, sehingga tentunya kalau kita benar-benar ya, memiliki keimanan ketika terjadi gempa, ya, yang pertama kali kita lakukan beristighfar tentunya. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dikatakan sebab yang paling kuat terjadinya gempa dan juga bencana-bencana tersebut adalah dosa dan kemaksiatan. Ya. Dengan adanya gempa dan semisalnya tadi, di antara hikmahnya membuat kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita sehingga bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi manaqibi Umar ibn Abi Dunya. Dan dalam manaqib Umar, keutamaan-keutamaan Umar ibn Khattab, ya, yang disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat, disebutkan tentang keutamaan-keutamaan Umar. Anal arda tazalzalat ala ahdi Umar. Bumi berguncang, terjadi gempa pada zaman Umar. Fadaraba yadahu alaiha wa qala ma laki ma laki. Umar memukulkan atau meletakkan tangannya di atas bumi dan mengatakan, kenapa engkau wahai bumi, kenapa engkau ini, ada apa? Ama innaha law kanatil qiyamah haddatsat akhbaraha. Bukankah sesungguhnya apabila terjadi hari kiamat, ya, tandanya itu bumi menceritakan, ya, khabarnya. Ya. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiqu. Apabila terjadi hari kiamat, maka tidak ada padanya satu hasta atau sejengkal dari bumi tanah ini, melainkan dia berbicara. Lihat. Ini ketika terjadi hari kiamat. Nah, bumi bersaksi. Bumi mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan khabar-khabarnya. Maknanya bumi bersaksi terhadap manusia dengan apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi tersebut. Apakah amalan-amalan yang baik ataukah yang jelek? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita bisa membangun rumah, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Sehingga manusia hidup di atas permukaan bumi ini. Sehingga ketika mereka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini. Nah, sebagai peringatan kepada manusia. Peringatan kepada manusia, teguran kepada manusia. Dan bisa sebagai ukubah, hukuman, siksaan bagi manusia. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, banyak terjadi bencana-bencana, gempa bumi dan semisalnya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengambil ibroh, tidak mengambil pelajaran. Mereka hanya mengatakan, oh ini fenomena alam saja. Ini kejadian yang lumrah, yang biasa. Bumi bergoncang, gunung meletus, lautan terjadi tsunami, misalnya. Tanah longsor, ini fenomena alam saja, kejadian yang biasa saja. Tidak mengatakan, oh ini peringatan dari Allah. Tidak mengatakan ini teguran dari Allah. Tidak mengatakan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikarenakan mereka menganggap ini sebagai fenomena alam saja, ketika terjadi gempa, musibah-musibah tadi, sedikit di antara mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disayangkan sekali, sebagian mereka bertambah kesyirikannya. Terjadi tsunami, mereka mengatakan, "Oh, kurang sesajennya." Tambah lagi sesajennya. Nauzubillah, bukannya bertobat dari kesyirikan. Tapi semakin melakukan kesyirikan, bertambah kesyirikannya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Sufiyata. Imam Ahmad menyebutkan suatu hadis dari Sufiyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, "Zulzilatil Madinatu ala ahdi Umar." Terjadi gempa di Madinah pada zaman Umar. Faqala ya ayuhan nas ma hada wa ma asra'a ma ahdathum. Umar mengatakan, wahai manusia, terjadi apa ini? Alangkah cepatnya dosa yang kalian lakukan. La in adat la usakinukum fiha. Kalau seandainya kembali lagi, maka aku tidak bisa menempatkan kalian padanya. Waqala Ka'ab, berkata Ka'ab, innama zulzilatil ardu idza umila fiha bil ma'asi. Kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, masih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Uqubat. Sesungguhnya terjadinya gempa bumi apabila dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi ini. فَتُرْعِدُ فَرَقًا مِنَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ أَيَطَلِعَ عَلَيْهَا. Nah, maka bergemuruhlah. Nah, dari Rabb Jalla Jalaluh untuk memperlihatkan padanya. Jelaskan mengatakan innama zulzilatil ardu ida umila fiha bil ma'asi. Terjadinya gempa bumi apabila dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan di atas permukaan bumi tersebut. Nah, kasih lagi hendaklah kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah ya, dengan terjadinya musibah, di antaranya gempa dan yang semisalnya, ambil pelajaran. Nah, ini sebagai teguran, sebagai nasihat bagi orang-orang yang beriman supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bertobat, beristighfar. Jangan sampai lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau bagi orang-orang kafir, ini sebagai adab dan siksaan bagi mereka. Nah, ya. Sehingga ini pun hasungan supaya kita senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikarenakan ketika terjadi kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan kemudian dibiarkan, tidak diingkari, tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman bukan hanya kepada pelaku kemaksiatan saja, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pun ketika tidak mengingkari kemungkaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman kepada mereka. Nah, ya. Sekali lagi, jangan mengentengkan dosa dan kemaksiatan. Dan juga hendaklah kita tidak membiarkan orang-orang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, hendaknya kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.